di masjid salat tarawih kadang-kadang rekan, kemudian kurang ramai mengikutinya dengan kalangan sahabat. Kadang-kadang besok begitu juga semakin ramai orang yang mengikut salat belakang Rasulullah SAW. Tetapi pada malam yang ketiga ataupun yang keempat, Rasulullah SAW tidak keluar. Maka Rasulullah SAW pada waktu subuhnya berkata kepada manusia bahawa sesungguhnya aku tahu apa yang kamu lakukan, iaitu kamu berkumpul dan menunggu untuk solat di belakangku, solat tarawih. Tapi hanya yang menghalang aku daripada keluar solat bersama kamu adalah aku takut nanti solat tarawih ini diperlukan atas kamu. Jadi itulah maknanya, itulah penghalang. Bukan solat tarawih tidak boleh dilakukan satu berjamaah dalam masjid, bahkan ia adalah satu sunnah. Tetapi yang Nabi Syaklan khawatir takut adalah kalau-kalau tarawih ini lama-lama diwajibkan atas umat. Kenapa demikian? Kerana selagi Rasulullah SAW masih hidup, maka masih selagi itulah wahyu daripada langit masih turun. Dan kemungkinan Allah SWT sebelum ini mensunatkan sebagai solat tarawih, tapi tak tahu pula kerana gairahnya para sahabat, solat tarawih mungkin Allah SWT mewajibkannya. Jadi itulah halangannya. Dan di dalam riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata sunnah ma'an-Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakum bina hatta baqiya sab'an min asy-syahr. Maksudnya kami pernah berpuasa bersama Nabi SAW. Puasa bersama Nabi SAW, maka itu puasa jamaah. Maksudnya puasa bersama-sama. Nabi SAW puasa, mereka pun berpuasa, bukan secara kumpulan. Itu juga yang kita faham ayat-ayat yang berbentuk plural itu. Jangan kita faham kaitannya adalah secara berkumpulan, berjamaah. Sebab dalam Al-Quran itu ada mengatakan alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata, mereka-mereka yang mendirikan solat ini ramai lah, dan juga mengeluarkan zakat. Tapi mereka kata oh solat itu berjamaah, mengeluarkan zakat berjamaah. Tidak, maksudnya mereka semua mendirikan solat. Dan kalau berjamaah, kalau sendirian, begitu juga keluar zakat itu biasanya bukan berjamaah. Baik, itu faedah. Tetapi di sini Rasulullah SAW dalam hadis Abu Dzar ini, kami pernah berpuasa bersama Nabi SAW dan dia tidak yakum bina, dia tidak berimamkan kami mendirikan solat malam sampailah tinggal 7 hari daripada bulan Ramadan. Yang ini daripada awal Ramadan 2, 3, 4, 20 sampai 23 Ramadhan, barulah Rasulullah SAW keluar ke masjid dan Rasulullah SAW solat tarawih menjadi imam kepada para sahabat. Faqoma bina hatta dhahaba Ibnu Kutayb, maka dia mengimami kami sampailah berlalunya sepertiga malam. Awal malam ini lepas isyak tadi salam solat sampai berlalu ni sepertiga malam. Kalau setengah malam pukul 1, sepertiga malam tak dekat pukul 3. Baik, kemudian Ibn Salam balik ke rumah. Tu malam yang pembina bisa-bisa. Kemudian pada malam esok ni Nabi SAW tidak solat bersama kami. Tu malam pembina bisa-bisa. Kemudian usahanya Rasulullah SAW mengimamkan kami sehinggalah dahaba syatrul lain au nisfuhu ay nisfuhu, sehinggalah berlalunya separuh malam. Tadi dari lama sepertiga malam ini awal sikit, setengah malam dah selesai solat tarawih. Kalau solat tarawih setengah malam pun dah sampai 12, setengah atau 1 atau 12. Jadi malam start pukul berapa, subuh start pukul habis berapa, start pukul berapa. Baik, maka kami berkata ya Rasulullah, lalu nak baca tak bagi yang tak layak dinahami. Wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau nafalkan engkau solat sunnah solat tarawih ini sampai habis malam ini. Malam ini cuma sampai setengah malam dah habis dah. Maka mereka minta Rasulullah SAW solat sampai pagi pun sikit dah Rasulullah. Itu permintaan sahabat. Sebab kemarin sepertiga malam tu dah 4 jam. Ini cuma 3 jam je. Panjangkan lagi sikit lah. Sampai habis sekali pun tak apa. Wahai Rasulullah. Tapi kalau kita sekarang imam habis pukul 9.30 dah pukul 10, lambat sangat. Kalau lah disebabkan pukul 9.30 habis, tak pukul 9.30 habis pukul 9 dah barangkan kan. Ke macam ni dilih-lih macam cepat. Dan kita berimam di bazar ataupun tengok TV ataupun ada yang dilalui urusan nak baca Quran ke nak apa. Kalau orang yang nak baca Quran nak baca rumah cepat. Kalau bagaimana pun mereka minta supaya Nabi SAW panjangkan solat tu, solat tarawih. Maka kata Rasulullah SAW, innahu man qama ma'al imami hatta yansal kutiba lahu qiyamul lail. Hanya sahaja seseorang yang sesungguhnya orang yang berdiri bersama imam sampai dia habis, sampai dia berkhidar, maka kita akan dituliskan untuknya tiap sepanjang malam. Jadi itu jawab Rasulullah SAW. Tak payah kita nak solat sampai akhir malam nak dapat pahala satu malam. Tapi kalau kamu solat berjamaah bersama imam, imam selesai witir, kamu pun berwitir sama-sama, misalnya walaupun solat di setengah malam, walaupun kurang sikit daripada itu, pahala kamu tetap penuh. Pahala satu malam, pahala solat malam satu malam. Itulah kelebihan solat bersama imam sampai imam habis. Bukan sampai awak yang habis, sampai imam selesai. Kalau imam solat witir, kita solat witir sampai habis. Kalau dia habis 9.30, 9.30, 10.10 dah. Kalau 10.30 pun 10.30. Walaupun kamu tak sembahyang sampai subuh, tetap kamu dapat pahala solat sampai subuh. Jadi kelebihannya ikut imam sampai habis. Itu kalau kita lihat amalan kita pada hari ini di masjid-masjid di Singapura ni, dan banyak tempat sebenarnya. Pada malam pertama, oi, tak cukup, tak muat masjid. Ramai orang kaya, betul lah. Ya, selalu pergi masjid dan 15 tahun lepas. Yang kadang-kadang pergi masjid dah datang dah nampak lah. Lepas tu yang budak-budak datang. Sekarang pun kita lihat alhamdulillah muslimat pun datang ramai dengan anak-anak dah penuh sampai ke atas. Dekat belakang. Dekat belakang pun ada orang-orang kalipak pun banyak juga masalah kan. Maklumlah, bulan rezeki kita rahmat. Tak salah. Tapi yang kita dapati bila imam selesai 8 rakaat, maka isyarat daripada sana turun sampai setengah. Kalau yang penuh, kalau ada 30 sah, sampai 15 sah dia tinggal. Lagi sikit lagi, lagi 10 minit, turun dekat ni. Ada lubang sana, lubang sini, rongak sana, rongak sini. Tak payah orang nak gaman, nak kena penuhkan sah. Lama-lama sikit bagi banyak lubang sampai dah tak tertutup lubang-lubang tersebut. Sampai lah rumah-rumah pun kita solat. Dah mula gelisah kan. Yang balik-balik yang ada tak keluar. Kita gagal mengamalkan satu sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW nak ajar sahabat. Biasanya kita dengan sahabat, kita nak panjang-panjang solat. Tak dapatkan kelebihan beramal dalam bulan Ramadan. Itu sahabat kata kita nak pilih-pilih yang salah. Kita pilih-pilih saja. Itu yang sedihnya. Maka kita tak tahu bila kita solat pilih. Maka kita tak solat dengan imam hatta yang solat sampai dia selesai. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Ahli Sunnah dengan sanad yang sahih. Tak sedap lagi. Inilah yang perlu kita usahakan. Perlu diajar patutnya sebelum Ramadan dan diingatkan yang berlaku kan macam notis bonker dan sebagainya yang digalakkan khutbah Jumaat tu tak kena tekankan tentang hal ini. Kerana bila lagi yang kita nak dapat pahala atau ganjaran yang akan dosa-dosa kita semua mak dapat dalam menggambi itu bukan sikit-sikit pengampunan yang total segala dosa sebelumnya. Syaratnya yang dengan imam sampai dia selesai dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Maksudnya ikhlas, tak liat, tak hapus. Allah jadi melalui lisan Rasulullah SAW. Tapi kita ni masih jadi perlu kan? Jadi kita kena konsisten. Tiap-tiap malam kita pergi terawih, kita solat dengan imam. Tak apalah imam baca panjang ke, pendek ke, tak apalah imam baca sedap ke, tak sedap sangat ke, tak sedap betul ke, tak apalah. Lauk tu ni agak kita ni macam lapar. Sedap tak sedap lauk kita makan je lah. Tapi ni lapar apa? Kita nak kenyangkan perut. Tapi lapar pahala. Amat-amat mengharapkan pahala pengampunan dari Allah SWT. Tak ada lah imam macam mana pun ha. Komen tu kita simpan je kat dalam hati tu. Kita tak minat je kan lah. Walaupun jemaahnya, walaupun masjidnya kipas tak cukup panas tak cukup sejuk lah. Tak ada aircon, masih lain ada aircon ke, ataupun kapek lama nampak dalam rumah pun ni hebat macam-macam. Dah dibuat dihiaskan supaya orang daerah tak salat. Tak apa. Walaupun susah sikit nak datang ke, balik nanti susah sikit ke, apa tu barang berlepon ke, nak naik bas, tiga bas ke dan sebagainya. Tak apa. Kerana kita lapar, kita haus dahaga dan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita solat dengan imam sampai imam selesai naik. Dan kita hiraukan imam solat berapa dan sebagainya. Lepas tu nak balik-balik lah. Kalau ada ceramah dan tak nak dengar tu, itu dah second. Yang primary adalah sunnah pasal masyarakat solat dengan imam sampai selesai. Tetapi tak bermakna kalau kita ada perusahaan masih nak sambung shift malam, work XB ke ataupun anak-anak kena uruskan dan sebagainya. Jangan sebab kita tinggalkan anak kita kat rumah tanpa pembimbingan. Kalau kat rumah tu boleh tahan ni. Jangan tinggalkan anak remaja kita kat luar tanpa pembimbingan. Itu lagi bahaya tu kan. Kita solat tunggang tunggik ke korang tu kan. Sujud, rokok, baca, nangis-nangis. Yang harapkan mampunan dari Allah SWT. Kita tak tahu anak kita pun tengah tunggang tunggik kat mana tu tak. Motor raya ke mana pun tak tahu. Pasal tu satu tempat dia pergi. Pasal tu satu ni shopping, bazar dia pergi. Pasal tu satu kawan dia aman. Kita tak tahu. Jadi kita kena selamatkan diri kita dahulu dan keluarga kita dahulu dari api neraka. Tu aku siapa Quran ni pun nak selamatkan kita, diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Baik, kalau bagaimana pun tak ada hal kita solat dengan imam sampai selesai. Baik, kemudian ulama-ulama salafus salih telah berselisih pendapat di adat rakaat di solat tarawih wal witri tentang apa? Tentang bilangan rakaat tarawih dan witir yang sama-sama. Maka dikatakan bilangan tarawih adalah 41. 41 rakaat. Jadi dengan tarawih ni satu rakaat ataupun 3 lepas tu 41 lah. Ulama-ulama kata sebenarnya tarawih tu sunnahnya 41 rakaat. Banyak lagi pendapat. Ada pendapat kata 39 rakaat. Ada yang kata 29 rakaat. Kita tahu 29 je ke 8 je ke 13 ke 23. Jadi 29 pun je. Waqilah dalam 20. Dan dikatakan 23. Waqilah 19 rakaat. Ada yang katakan dalam 13, yang 13 rakaat. Waqilah 11 rakaat. Dan dikatakan yang selain daripada ini. Banyak pendapat tentang bilangan rakaat tarawih. Bukan baru ni, dari dahulu lagi ulama telah sisih pendapat. Ini mana yang paling benar? Macam mana kita tak tahu mana yang paling benar? Kita periksa lah dalil. Semua kata-kata mesti di so iman tu, menteri tu kalau dia cakap lah ya, ini tak betul lah, ini tak betul lah, bas tak bagus lah, bas masih penuh lah, apa semuanya, asyik aku nak naik bas tak ada lah sebagainya. Tapi kalau cakap tak bawa dalil, orang ketahuan dalil atau mereka tu semua pun membazir lah, buat tu kita sana kat sini dan sebagainya. Sampai kan Singapore Wheel tu kan, dia nak tukar kerana apa ni, kemisi dia tak betul. Kali tak ada dalil sekali saya kan balik. Jadi apa kita cakap? Lagi-lagi dalam agama Allah SWT ni, mesti kita cakap dengan dalil. Itulah tu berita kita dengar kat ini. Katanya tu agak salah kawan. Itu yang Paris Wheel yang besar. Tinggi bukan main, tak tahu tinggi, paling tinggi kat dunia kan, tak tahu lah. Tapi sepatutnya satu apa ni, dari-dari kan untuk pelancong-pelancong di Singapura. Dikatakan bahawa master-master pakar-pakar Feng Shui, Feng Shui ni ya, tuan-tuan faham lah, tuan-tuan tahu lah ya, apa ni satu ilmu Cina lah, bahawa positionnya tu tak betul. Dia sepatutnya letak position ni tempat bagus, tapi dia punya kiri ke kanan je, tak tahu kan? Dah salah. Dia tempat laut, sepatutnya dia nak tangkap fortune, nak tangkap tuah, tangkap nasib yang baik untuk Singapura, kemewahan ke apa. Tapi dia dah terbalik. Dah orang pula yang apa ni, director ataupun chairman kepada Singapore Raya tu, dia kata, ah, kita pun tengah tukar dia punya apa? Dia punya posisi. Nanti suwe. Saya nak tunggu juga kan, menteri cakap kat parlimen kan, berapa banyak kos nak pergi pindahkan untuk pakai ni macam apa kan, membazir. Sebabnya negara tak apa, tak diikut agama apa-apa kan, untuk saintifik lah. Sebab tu boleh dengar cakap orang-orang ni semata-mata begitu kan. Dan ini berlaku. Kalau bagaimana pun, balik kita kepada bilangan rakaat ni, banyak pendapat. Tapi kita nak tahu mana yang paling kuat, kita lihat dalil yang menyokong pendapat tersebut. Jadi yang paling kuat kata syekh ni, wa jawzadi akwar an'aha ihda ashratan aw thalatha ashra. Yang paling kuat adalah jumlah rakaat tarawih dan witir ini adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Lima fi sahihain, dan dalilnya adalah hadis yang terdapat di dalam sahihain, dua kitab sahih. Kitab sahih banyak. Yang ini kitab hadis banyak kitab sahih. Kitab sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibn Hibban, sahih Ibn Khuzaimah, dan macam lagi. Tapi bila kita cakap dua kitab sahih, hanya dua saja, iaitu kitab sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Kerana sahih ni luar biasa kan? Apa yang ada kat dalam itu dah macam Al-Quran lah, kesahihan, kebenaran. Baik, jadi itu kekuatan pendapatnya. Hadis ni diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, su'ilat annaha su'ilat kaifa kanat salatu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Bahawa sesungguhnya Aisyah, isteri Nabi SAW, telah ditanya, bagaimanakah solat Nabi SAW dalam bulan Ramadan? Jadi isteri Rasulullah SAW ditanya. Ditanya tentang Nabi SAW. Bukan tentang Nabi SAW pakai baju apa. Bukan Nabi SAW selalu makan apa. Nabi SAW selalu minum apa. Selalu tidur pukul berapa. Tetapi yang ditanya oleh sahabat pada Aisyah radhiyallahu anha adalah ibadat solat Nabi SAW dalam bulan Ramadhan. Itu menunjukkan bahawa tak semuanya solat Rasulullah SAW dalam bulan Ramadhan dilihat oleh orang ramai, oleh para sahabat dalam masjid. Ada juga yang Nabi SAW solat di rumah, bukan di dalam masjid. Sebagaimana kita baca tadi. Jadi nak dapat kepastian berapa rakaat yang macam mana dalam solat Ramadan ni, mereka tanya kepada siapa yang paling bagus nak tanya. Pada orang yang dalam rumah Nabi SAW, yang lihat apa yang Nabi SAW buat dalam rumah, iaitu isteri-isteri Rasulullah SAW. Dan di sini yang banyak menghafal sunnah-sunnah Nabi SAW untuk umat ini yang datang daripada Rasulullah SAW adalah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Jadi dia jawab, maka la yazidu fi ramadhan wa la ghairihi ala 11 rakaat. Tidaklah Nabi SAW menambah dalam bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan lebih daripada 11 rakaat. Habis. Bukhari dan Muslim. Dijawab oleh isteri Rasulullah SAW secara direct ini. Iaitu tak pernah Nabi SAW tambah bulan Ramadhan ke bukan bulan Ramadhan lebih daripada berapa rakaat? 11 rakaat. Ramadhan pun 11 rakaat. Bukan 23, bukan. Bukan 29, bukan 41, bukan. 11 rakaat, tak pernah lebih. Baik, jadi itulah pendapat yang paling kuat. Sebab dari yang paling kuat yang lain itu semua tak jadi tak, tak kuat. Tak ada dalil pun Nabi SAW 41 ke 39 ke umur 3 ke tak ada. Jadi kemudian daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaatan, yakni minat lain. Rawahul Bukhari. Dan Ibn Abbas pula dia berkata, adalah Rasulullah SAW salatnya pada waktu malam adalah sebanyak 13 rakaat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi kita kedua 11 dengan 13 rakaat. Dan di dalam Muwatta' daripada Anas Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu qala, amara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'ab wa Tamim al-Dari an yaquma lin-nas bi 11 rakaat. Dalam Muwatta' ni kitab yang masyhur karangan Imam Malik rahimahullah, dalam kitab hadis katanya daripada Sa'id bin Yazid, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah memerintahkan ketika dia Amirul Mukminin, ketika dia raja, siapa? Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari, dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan baik bacaan Quran. Diperintahkan mereka berdua jadi imam yaquma linnas untuk manusia, untuk orang ramai dengan 11 rakaat. Hadis ini hadis yang sahih dalam Muwatta'. Jadi Umar bin Khattab pun suruh solat 11 rakaat. Jadi kita ada 11, 13 dan 11 lagi lah. Jadi macam mana tu dengan yang 13? Jadi sama ada 13 tu satu juga sunnah Nabi SAW, ataupun kalau kita nak ambil hadis Aisyah tadi, Nabi SAW tak pernah tambah lebih dari 11 rakaat. Jadi yang 2 tu datang ke mana? Maka jawab ulama, itu 2 rakaat sebelumnya Nabi SAW start tarawih ataupun start qiyamul lail, iaitu 2 rakaat khafifatain, rakaatain khafifatain, 2 rakaat yang ringan, yang ringkas, untuk sebagai muqaddimah memulakan solat solat malam. Ataupun ada yang mengatakan itu solat ba'da isyak ke, jadi sebab tu ada 13. Tapi yang benar selepas itu semua hanya 11 rakaat. Baik, kemudian daripada Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu tentang bacaan Quran, kana yaqra'u bil mi'id, yakni bi mi'ati ayat. Biasanya Nabi SAW membaca dengan al-mi'id, yakni ayat-ayat yang jumlahnya 100 ayat. Hatta kunna na'damid ala al-isyi min qulisiya. Sampailah kami terpaksa bersandar kepada tungkat-tungkat kami kerana panjangnya qiyam. Panjangnya qiyam. Satu rakaat sampai 100 ayat. 100 ayat dan satu surah, dan satu surah pun panjang. Kalau dibaca dengan tartil lagi, wah, satu rakaat 100, dua 200, kalau dapat dalam 400 ayat. Bukan ayat satu ayat, bukan macam kul huwallahu ahad, satu ayat panjang-panjang. Dah toyak pun kena potong 4-5 kali kat dia. Sahabat-sahabat kata sampai kita terpaksa bersandar atas tongkat kita. Mereka buat tongkat nak tahan berdiri. Bukan buat kerusi, tak tahan diri terus duduk. Mereka cuba juga nak diri. Sebab imam boleh diri, kita takkan tak boleh diri. Imam bukan orang muda. Imam orang muda 18-20 tahun, 30 tahun. Tak, imam dah enam. Dan kurang-kurang lah zaman Nabi SAW kat Madinah tu, umur Nabi SAW berapa? 40 jam pun? 13 53 tahun. Imam boleh, orang muda takkan kita tak boleh. Sahabat-sahabat tunggu juga diri. Macam nak jatuh tapi bertindik atas tongkat-tongkat mereka. Jadi boleh buat tongkat dalam masjid? Boleh. Kalau untuk tujuan-tujuan tertentu lah, memang kita perlu pakai tongkat. Orang tak ada, tak payah pakai tongkat kan. Kalau orang muda-muda pun nak pakai tongkat, korang ikut Nabi SAW, itu tak lain pula lah. Mula-mula dia pakai ubah. Kerana Nabi SAW pakai ubah. Lepas tu dia pakai sarban. Sebab Nabi SAW pakai sarban. Dia pakai cincin. Nabi SAW pakai cincin. Lagi apa? Nabi SAW pakai tongkat. Dia pun pakai tongkat. Itu dia cantik kan. Kita kan semuanya sunnah. Nanti kita cakap dengan dia, Nabi SAW pakai apa, gigi dia rungak. Sebab apa? Kena batu daripada dalam perang Uhud kemarin. Ada perang tu, dia kena batu ataupun dia kena panah. Gigi dia sampai pecah kan lah. Sebab Nabi SAW gigi dia rungak. Adakah semua itu sunnah Rasulullah SAW? Bila Rasulullah SAW start pakai tongkat dia kan? Waktu dia umur 18 tahun, 25 tahun baru kahwin dengan Khadijah, dia dah pakai tongkat kan? Cantik, tak lah, macam tak cantik. Tak mungkin Nabi SAW pakai tongkat, bila dia perlu pakai tongkat. Yang ini bila dah turun, dan kita masih muda pun dah pakai tongkat. Itu masalah kita ya. Baik, kita pergi kepada hadis tadi. Maka kami terpaksa nak kami bersandar tinggi atas tongkat-tongkat kerani kami diperanakan panjangnya qiyam. Dan kata Syekh ini, wahada khilafu makan alaih kabiru minan nasil yaum. Dan ini tentu sekali berbeza dengan apa yang kebanyakan orang ramai lakukan pada hari ini. Iaitu mereka solat tarawih di suratin azimah dengan kecepatan yang amat sangat, sehinggalah mereka tak dapat membuat yang wajib. Ini kewajipan-kewajipan solat, iaitu yang tumakninahnya, yang menjadi, yang merupakan rukun arkan solat, merupakan rukun daripada rukun-rukun solat. Alladzi la tasihhu solatu fi dunyaha, yang mana solat tidak sah tanpa tumakninah ini. Dan kalau ikut ulama yang mengatakan solat, bila solat berjemaah ni, walaupun solat apa pun, mesti baca tasbihnya subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil a'la. Kadang itu pun tak sempat. Ada tak? Tak tahulah, bukan pernah pengalaman. Dalam mazhab Hanbali itu wajib. Sebab Nabi SAW perintahkan kita bila rukuk baca. Nabi SAW bila turunnya ayat fasabbih bismi rabbikal azim, dan bertasbihlah dengan Tuhan kamu yang azim, maka Nabi SAW kata ja'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah tasbih ini di dalam rukuk kamu. Dia perintah daripada Rasulullah SAW baca subhanallah rabbil azim dalam rukuk. Jadi wajib, kata ulama. Dan bila sabbih bismi rabbikal a'la, maka Rasulullah SAW pun jadi katakan ja'aluha fi sujudikum, bacalah sabbih subhanallah rabbil a'la dalam sujud kamu. Jadi baca tasbih ini wajib, kata ulama. Tapi kadang-kadang itu pun kita tak sempat nak baca dalam solat tarawih. Kenapa tak sempat? Sebab kita lambat sangat? Tidak. Sebab imam cepat sangat. Ini. Imam tak boleh kata, tak boleh argue balik. Tak ada lah orang yang lambat. Kalau satu orang boleh lah. Kalau dah dapat lima sah dekat macam itu, semua komplain terlalu cepat sangat. Sampai tak boleh rumah ni lah. Rupuknya cepat dia terus naik, sujud cepat dia terus duduk. Yang bukan iktidal. Lebih banyak sekali kita dapati orang tak kuat Madinah ni bila bangun daripada rokok. Bangun sami Allah liman hamidah, Allah masuk lagi dia terus dah. Baru kini terus pergi tak mungkin. Itu adalah satu rukun berdiri selepas rokok. Rukun mesti berdiri betul-betul dengan tumakninah. Apa makna tumakninah? Tumakninah maknanya hendaklah tulang-tulang tu semua kembali ke tempatnya. Itu dalam dalam hadis. Jadi bila kita sujud, tulang-tulang sudah cantik dah. Dah steady. Maknanya tak ada lagi nak masih ada kurang lagi setengah agama lagi belum turun lagi. Lepas tu bila kita duduk, tulang-tulang duduk semua dah kat tempat dia. Berdiri pun sama juga. Jadi kalau masih ada lagi sikit tu maknanya belum tumakninah. Orang kata tiga kali tasbih lah kan. Dia kata itulah dan inilah seminit ke tak ada. Itu semua tak pakai. Kita nak tumakninah ni adalah bila tulang-tulang tu dah sampai kat tempat tu. Orang yang paling sikit pun nak balik semua tulang-tulang kat tempat dia tu pun perlu buat sekurang-kurangnya memang lah. Dalam 5-6 saat tu je. Jadi kalau tak sempat 5-6 saat terus dah turun, maknanya tak ada tumakninah. Kalau Nabi SAW nampak orang solat dengan hidup, Nabi SAW kata pergi solat balik. Sebab tak ingin nak dalam tu solat. Sebab kau tak solat, kau tak solat. Solat tak sah untuk itu. Baik, tapi itulah yang kita lakukan. Solat lain semua okey. Solat maghrib bagus, solat isyak sebelum tadi pun bagus. Tapi masuk tarawih semua, dia macam tekan. Dia macam naik kereta kursi, kereta laju sport. Agaknya dah mengaruh dengan F1, Formula 1. Tak tahu nak kerja apa kan. Jadi itulah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian apa yang berlaku adalah mereka memenatkan orang-orang di belakang mereka yang lemah-lemah atau yang sakit atau yang dah berusia lanjut. Maka mereka telah berjenayah terhadap diri mereka sendiri dan mereka telah menganiaya orang lain. Jadi dosa dia dah dosa diri dia sendiri. Lepas tu orang lain dah jadi penat, dah jadi susah. Maka dua dosa dia dapat pergi. Dan kalau kita lihat kita wafat kata dalam ulama' rahimahumullah, ulama' telah menyebutkan sesungguhnya dimakruhkan untuk imam mencepatkan dengan kecepatan dalam solat. Tamna'ul ma'mumina fi'la ma yusan. Cepat sangat sehingga makmum tak dapat melakukan perkara-perkara yang disunatkan dalam solat. Ini umum kan, bukan solat tarawih tu. Solat fardu lagi-lagi lah. Kalau imam solat cepat sangat sampai tak sempat nak baca tiga kali, sempat-sempat satu kali tu pun just naik sebut. Cukup dia dah Allah lagi dah bar turun bawah. Kalau tak sampai dia komplitkan sampai tiga kali yang sunnah tu, katanya lebih lagi ni salat dan Ramadan ataupun yang lain-lain lagi lah yang sunnah ni sunnah ni, maka makruh pada imam. Imam kena belajar. Jadi bagaimana tu kalau mereka mencepatkan solat mereka sehingga menghalang makmum daripada melakukan yang wajib, yang itu pemaknina. Dan tasbih-tasbih itu semua habis, tasyahud itu pun habis cepatnya tasyahud. Betul ke tasyahud ni bila dalam solat sunat tarawih ni dia lain sikit kan? Dia tak payah sampai habis. Fil alamina innaka hamidun majid, tak payah baca sampai habis tu. Kalau solat tarawih betul. Apa dah ni? Kalau solat tarawih tak payah satu semua cukup asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ataupun Allahumma salli ala muhammad macam tasyahud awal je dah cukup, kita stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam itulah. Sebab kita try baca sebenarnya tak habis. Dia mesti habis waktu tu. Agaknya bila dia rasa rakaat tu agaknya yang ke-20 orang yang ke-23 baru dia habiskan. Kita ke begini. Salat kan satu-satu. Dah dua rakaat kena selesai dia habis. Dan Rasulullah SAW ajar kita selalu kamu ra'aitumuni usadu salat, macam mana kamu lihat aku salat. Yang ajarkan semuanya. Yang perbuatan tengok, yang percakapan dengar. tasyahud dia dah ajar macam dia ajar Quran. Tak ada pula dia ajar ham ataupun shortcut ni ya, tasyahud. Ada. Kalau ada, kita nak dengar juga kan. Daripada Rasulullah SAW ke daripada sahabat. Tak. Batuknya lagi panjang pun kita kata tasyahud. Kalau tak sama. Kerana kita nak doa dalam tasyahud dan seterusnya. Kalau tak pun tak apalah. Biasa pun tak apa. Tapi bila kita tak habis baca tasyahud, sedangkan tasyahud tu wajib, maka tak sah sebenarnya salat kita. Jadi kalau tuan-tuan jumpa imam macam itu, atau tersemayang dengan imam macam itu, kita dah katakan salat juga dengan imam sampai dia habis. Tapi kalau kita beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, kamu baru nak asyhadu an la ilaha illallah, teruskan tak apa. Teruskan sampai fil alamina innaka antum majid, sampai habis. Sebab tu kamu beri salam, imam dah naik lagi Allah, tak apa, kejar. Relax. Kalau ada ketinggalan teruk sangat, terpaksa lah kamu faham-faham. Nasihatkan dahulu eh, dia tahu kepada jabatan kuasa macam ni. Saya Ustaz Murad tinggal sampaikan aja lah. Dalam kitab-kitab, ulama kata makruh untuk imam cepatkan solat terlalu cepat sampai menghalang makmum daripada buat yang sunnah. Apa lagi kalau mereka menghalang daripada makmum buat yang wajib, lagi lah makruh, maknanya dosa lah terus. Baik, jadi itu tak takut kita lakukan dalam solat tarawih kita nanti. Kemudian berkenaan dengan tarawih yang miskin, untuk solat tarawih ini dibolehkan wanita, kaum wanita hadir ke masjid untuk solat tarawih. Jika kita tidak khawatir ada fitnah daripada mereka ataupun dengan kehadiran mereka. Faham? Kadang-kadang wanita datang, okey lah, biasa-biasa. Tapi kadang-kadang bila dia datang, timbul fitnah untuk orang lagi, lagi dah jadi lain pula. Kat luar masjid dia ambil perempuan-perempuan. Kan kita dah lihat. Sini mungkin tak tahulah saya, sebab kita masjid besar-besar, kat Campinas tu besar-besar, ramai orang perempuan. Kita dah nampak belum bukan benda tak berlaku. Dan pakaiannya pun tak patut-patut. Jadi kalau itu berlaku, kita kata memang solat tu bagus. Dekatkan orang kepada masjid tu bagus. Jadikan masyarakat remaja ni mosque friendly, bagus. Tapi kita jangan solat friendly, jangan hanya mosque friendly. Nanti mosque friendly, dia cuma datang masjid saja, kumpul-kumpul, aktiviti tu, aktiviti ni lah, apa-apa lah. Nanti kita datang solat ni lah, tak ada. Kalau macam itu, kita kena review balik lah. Kita pun jangan matlamat nak jadikan masjid mosque friendly ke, solat friendly, zikir friendly ke, masjid tak ada trendy. Dia tak guna kalau datang masjid, bila datang solat hilang sama dia ada masjid. Okay. Jadi balik kita kepada hari ini, dalam bulan Ramadan dibenarkan wanita-wanita solatkan masjid bila tidak ada fitnah. Sebab Nabi SAW telah bersabda, la tamna'u ima Allah ima sa'ajid Allah. Janganlah kamu halang daripada hamba-hamba Allah, wanita, daripada masjid-masjid Allah. Masjid Allah ni hamba Allah, dia ada datang dengan halal. Tetapi dengan syarat kita datang dengan pakaian yang menutup aurat, dan tidak ada tabarruj dan sebagainya. Tak boleh datang dengan minyak wangi dan seterusnya. Sebab itu kata Allah SWT dalam Al-Quran, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka melainkan apa yang zahir daripadanya. Itulah surah An-Nur. Jadi bukan pakai yang jarang ataupun yang ketat, nampak lengan semuanya sampai atas. Ada yang teruk lagi, dan kat sini dah jarang nampak lah. Kat negeri seberang nampak. Pakai apa tu? Pakai t-shirt, pakai tudung. Boleh juga kat sana. Ada pakai t-shirt pendek, lepas tu kat dalam ni macam ada macam sarung gitu. Sarung tangan. Itu semua tak dibenarkan Dia kena lama. Yang nampakkan badan itu tak boleh. Jadi kalau nak pergi masjid boleh, tapi dengan menjaga adab-adabnya. Baik. Dan sebab itu dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah ditanya, ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Ini dalam solat hari raya. Solat raya pun sama. Bidalah kan wanita-wanita datang ke masjid kalau tak diwajibkan. Abu Muhammad kata wajib. Jadi kata Ummu Atiyah, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seorang daripada kami kalau tak dapat jilbab, penyelamat jilbab pakai yang tutup lah. Jadi kata Rasulullah SAW, litul bisaha uktuha min jilbabiha muttafaqun alaih. Hendaklah saudara ya, yang wanita lain pinjamkan jilbabnya pada dia. Tak boleh kata, oh saya tak ada jilbab, tapi saya nak sembahyang juga. Rasulullah SAW suruh sembahyang, pergi je lah. Darurat tu, tak ada. Pergi, minta orang pinjam lah. Kalau tak wajib, misalkan nak suruh pun gitu. Kalau nak pelihara daripada fitnah, insyaAllah tak. Apa ni akan suruh macam tu. Sampai nak kena orang lain pinjamkan pakaian. Kan malu. Tapi tak ada dalam hal agama ni, tak ada malu. Jadi, demikian lah. Kenal dengan wanita itu bila dia masuk masjid, sahnya di mana? Di belakang sekali. Dia opposite lelaki. Kalau lelaki yang paling bagus di hadapan sekali. Kalau tak belakang sekali itu tak bagus lah. Tapi untuk wanita, sahnya yang paling bagus sekali di belakang sekali. Yang paling tak bagus di depan sekali. Ini daripada hadis-hadis yang sahih. Menunjukkan bahawa Islam ni tak mahu apa? Islam, lelaki-lelaki Islam dan wanita-wanita Islam ini bercampur gaul. Ya, kita ada segregation. Itu memang hukum Islam. Walaupun dalam masjid, walaupun untuk beribadat, untuk solat, tarawih ke apa pun tetap kena pisah. Baik. Tapi kalau zaman sekarang kita ni, masjid kita bukan zaman masjid Rasulullah SAW, bukan terbuka begitu je. Kita ada ruang khas untuk wanita. Masihkan lagi kat depan saf wanita, kat belakang lagi bagus ataupun kat depan lagi bagus. Hari ini kita tanya kepada masyayikh, kepada ulama-ulama, mereka berkata kalau seperti itu ada ruang khas untuk wanita, maka wanita kat depan lagi bagus. Wanita kat depan lagi bagus. Balik pada asal dengan imam lagi bagus, kerana tak ada fitnah. Baik. Jadi kata ulama, disebabkan kenapakah diperintahkan wanita-wanita itu supaya berdiri di saf yang ke belakang bukan yang ke depan? Maka kata ulama, supaya berdasarkan hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallama qaman nisa'u hina yaqdi taslimahu wa yaqutu fi maqamihi yasiran qabla an yaqum." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia beri salam, yang ini dah habis solat, maka wanita-wanita akan beredar selepas dia menyelesaikan salam. Dan Nabi SAW akan tunggu di tempatnya dalam tempoh yang sedikit, yang tak berapa lama. Kemudian Nabi SAW akan berdiri dan beredar. Kenapa Nabi SAW tak terus bangun selepas beri salam? Sebab apa? Nak tunggu wanita-wanita selesai semua daripada masjid. Kenapa macam itu? Sebab kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia pun keluar, nanti lelaki pun keluar, jumpa perempuan pun keluar dekat pintu, nanti dah berisak-isakan. Maka yang demikian juga ni, walaupun semuanya baru habis solat, baru habis sujud, baru habis rukuk dengan Nabi Sallallahu, tetapi pasal manusia ni, tetap manusia, fitrahnya adalah lelaki-lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Bukan lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Tak ada. Itu kalau ada, itu penyakit. Penyakit kena ubat. Orang kata, ini bukan penyakit, Allah ceritakan dia macam itu. Ada pula macam itu. Bukan semua benda itu Allah ceritakan, Allah jadikan. Tapi, tak semua benda yang Allah jadikan itu Allah benarkan. Allah ciptakan iblis. Betul tak? Allah ciptakan kekufuran, Allah jadikan iblis kufur. Tapi adakah Allah suka iblis kufur? Jawabnya tidak. Sebab kekufuran tidak dia reda ilmu. Wala yardha ibadihim kufur, kata Allah SWT dalam surah. Dan Allah tak reda kekufuran untuk hamba-hamba. Yang Allah reda adalah keimanan. Tapi dia ciptakan juga iblis walaupun dia tak reda. Ada orang paksa dia. Tidak. Sebab Allah SWT ciptakan demikian dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Tapi kita tidak boleh cinta kepada kekufuran atau menjadi kufur. Ini samalah kat sini. Kalau ada orang kata saya suka dengan lelaki. Atau perempuan pula kata saya suka dengan perempuan juga. Tak tahulah, tak boleh tahan lah apa. Ataupun saya suka pakai baju lelaki. Ataupun dia ni kata saya suka pakai baju perempuan. Dah macam-macam lagi cerita ni. Banyak lagi cerita ni. Bukan dekat sekolah-sekolah biasa. Sekolah-sekolah juga. Tak sampai dekat sekolah-sekolah Islam pun ada macam tu. Jadi penyakit. Tapi jawab kita, ini bukan sesuatu perkara yang Allah SWT reda ini. Allah kutuk perbuatan orang lelaki menyerupai orang lelaki, orang lelaki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai lelaki, dan juga hubungan sesama jenis dikutuk oleh Allah SWT. Jadi kalau ada, ini ujian daripada Allah SWT, kamu kena lawan, kamu kena beban. Kamu kembali kepada jalan Allah SWT. Macam mana itu kita cubalah, kita akan kena. Nah, tolong, kita boleh tolong. Tapi dalam hatinya dia mesti apa? Takut kepada Allah SWT. Jadi di sini sama juga. Oleh kerana memang namanya lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki, maka kita elakkan perkara yang tidak diingini sebabnya sedapat mungkin. Sebab itu ala syariat ini tidak benarkan kita bercampur aduk dalam solat pun. Tapi kita pelik eh? Ada satu kisah tu, dia imam dia perempuan. Dan satu hal jadi fatih kat dalam masjid, fatih semayang Jumaat. Kemudian kita lihat kat gambar sah pertama ni lelaki, ni lelaki dia, lelaki dengan perempuan bergandeng bahu. Apa dah jadi? Ini ke sunnah Rasulullah SAW ataupun ni sunnah daripada syaitan? Masalah. Sebab itu hati-hati ya, pilih apa tu, pilih guru lah. Kita nak salahkan orang kat belakang pun susah juga lah. Mungkin dia telah dipengaruhi oleh imam dia yang depan. Sebab kat sana bila pelibaran kuat tu, takutnya women's right, hak-hak wanita dan sebagainya terlalu kuat. Kerana itu termasuk booster telah ditanam di dalam masyarakat Amerika tu begitu lama sekali. Sehingga mereka nampak tu seperti agama yang tak berubah. Jadi kalau orang menyeru kepada perkara tersebut, senang orang terima. Baik. Jadi walaupun bercanggangan Islam, itulah orang kalau jahil. Dan siapa yang tidak ditunjuk oleh Allah SWT, kita dapat tersebut. Baik, balik kita kepada berkenaan dengan solat tadi, wanita boleh dijalankan untuk hadir solat tarawih. Jadi kalau isteri-isteri kat rumah lama, abang masih abang pergi je, buka dalam, buka dalam masjid, tak apa-apa lah, buka dalam masjid. Masak-masak pun tak makan. Kita kat masjid dengan member. Lepas tu tunggu pula tu sampai isyak. Bagi isyak terawih kita seorang-seorang. Kalau ada anak, ada anak. Tak ada anak pula. Tak apa kita punya solusi. Apa salah sangat? Awak ikutlah saya pergi. Pergi masjid. Buat di masjid. Nak buka sekali je. Okay, sekali boleh lah. Ataupun kita buka kat rumah. Kemudian kita solat lah kat masjid. Sebab itu adalah digalakkan. Jadi itulah yang kita sempat syarahkan kena ada persediaan dalam untuk menghadapi bulan Ramadan. Nampaknya tidak ada waktu lah untuk soal jawab pun ada satu soalan. Ada soalan? Soalan? Kenal ya? Nisfu Syaban. Tentang Nisfu Syaban apa ni? Apa yang saya tahu tentang isu Syaban? Ha? Ini soalan cikgu Mas ni. Apa yang saya tahu tentang isu Syaban? Apa yang saya tak tahu tentang isu Syaban? Ha? Yang saya cakap. Yang saya tahu sikit ya, tentang isu Syaban. Tak tahu banyak. Yang saya tahu isu Syaban maknanya isu tu separuh Syaban. Bulan Syaban. Ini separuh dari bulan Syaban maknanya 15 hari bulan Syaban. Baik. Apa halnya tentang 15 hari bulan Syaban ni? Maka kalau kita buka kitab-kitab agama, dan itulah yang kita lakukan, kita orang agama, kita lihat lah kitab-kitab agama. Kita dapati beberapa buah hadis menerangkan tentang kelebihan Nisfu Syaban. Tak ini hadis Ali, Rabiallah, siapa yang puasa Nisfu Syaban lah, siapa yang kiam Nisfu Syaban lah, dia akan dapat ganjaran begitu dan ini. Macam dalam bulan Ramadan, bahkan macam lebih dalam bulan Ramadan. Eh? Dan ada apa hadis-hadis mengatakan bahawa Quran itu turun dalam bulan dalam Nisfu Syaban, pada malam Nisfu Syaban. Tapi bila dikajikan kata-kata ulama tentang hadis-hadis ini, jadi kita kalau tak tahu, tak kasur, kita refer kepada siapa? Fas'alu ahli zikri, tentulah tak kamu. Maka tanyalah kepada ahli zikri, ahli ilmu. Kita kamu tak tahu. Kita tak tahu, kita tanya kepada ulama-ulama hadis, mereka kata, mereka kata hadis-hadis tentang itu Syaban ni tu ada. Ada yang mungkar maudhu palsu pun ada. Hadis-hadis ahli itu secara spesifik, itu hadis yang palsu. Baik, iaitu hadis-hadis berkenaan dengan amalan-amalan tertentu, dengan fadilat-fadilat tertentu pada malam isu Syaban, semuanya lemah, semuanya reject, tak boleh pakai. Itu kata ulama-ulama hadis. Bukan satu ulama hadis banyak. Kalau satu dua mungkin nak, tapi banyak. Kemudian nombor yang diriwayatkan dari pada Nabi SAW tentang fadilat malam nisfu Syaban ni, itu ada. Dan itu dipertikaikan oleh ulama. Jadi ada persisian ulama. Ada ulama kata malam nisfu Syaban tentang fadilat yang sahih, boleh pakai. Ada ulama kata tak sahih juga. Dan apa fadilatnya? Hadisnya bunyinya lebih kurang beginilah secara makna je. Bahawa Allah SWT melihat hamba-hambanya ataupun turun ke langit dunia yang pada malam nisfu Syaban untuk mengampunkan dan menjawab doa-doa hamba-hambanya. Itulah makna daripada hadis nisfu Syaban. Itu je lah yang sahih. Kalau sahih lah, dan ulama tetap kata tak sahih. Jadi tak sahih je hasan. Hadis-hadis ni semua lemah, tetapi dia hasan dari hari. Baik. Jadi saya dah tahu itu, saya dah tahu ini. Maknanya saya dah tahu bahawa tentang amalan pada isu Syaban tak ada hadis yang sahih. Itu saya tahu. Kemudian tentang fadilat isu Syaban, satu inilah yang saya tahu, dipertikaikan ulama. Taruhlah kita katakan dia hasan ataupun dia sahih, boleh digunakan. Adakah bermakna kalau dia malam yang berfadilat, kita disyariatkan untuk beramal dengan amalan yang khusus pada malam tersebut? Adakah mesti macam itu? Macam mesti lah. Logiknya mesti lah. Kalau malam tu bagus, Allah SWT turun, Allah SWT ampunkan orang, kita berbaikkan. Kan logiknya macam tu. Logik bukanlah logik. Tapi logik ni, kalau kita nak lawan dengan logik dulu, boleh. Tapi kita tak nak lawan dengan logik dulu. Kita lawan dengan dalil. Sebab ini masalah agama. Masalah ibadat, masalah agama. Kita cek dengan agama. Kita cek dengan sunnah Rasulullah SAW. Nanti saya kan kalau kita pakai hujah logik. Kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW apa yang kita punya Rasul? Itu suatu hasanah. Petunjuk yang terbaik untuk orang yang nak yang beriman pada Allah dan hari akhirat dan ingat Allah SWT. Siapa ikutan dia? Ikutan dia Muhammad SAW. Nabi SAW pernah tak jumpa malam nisfu Syaban? Pernah tak jumpa malam-malam Ramadan? Pernah. Baik. Malam-malam Ramadan macam mana Rasulullah SAW buat? Kita dah baca lah. Aisyah kata malam Ramadan dia akan kan, hadis-hadis yang mengatakan Rasulullah SAW akan banyakkan solat malam pada bulan Ramadan dan pada 10 malam terakhir lagi banyak apa? Dikejutkan isteri-isteri dan macam-macam lagi lah. Yang ini Rasulullah SAW lebihkan baca Quran dan seterusnya. Sebab di malam-malam yang berfadilat. Tapi bila kita pergi pada malam isteri Syaban, ada tak kita jumpa riwayat Rasulullah SAW beramal dengan amalan yang tertentu, banyakkan solat ke, banyakkan puasa ke, ataupun puasa ke pada yang tersebut ke, ataupun baca Quran banyak-banyak, bersedekah banyak-banyak? Tak ada. Tapi kita kata tadi, tak ada amalan pun pada hadis hadis, bukan dengan amalan-amalan tertentu isteri Syaban yang sahih. Tak ada. Apa yang kita dapat? Rasulullah SAW maknanya tak ingat awak tadi bahawa kalau malam tu ataupun hari itu special, dia tidak mewajibkan atau mensyariatkan amalan-amalan yang special pada malam tersebut. Daripada mana kita dapat? Daripada perbuatan Rasulullah SAW, kefahaman Rasulullah SAW. Dan kita lihat perbuatan sahabat, ada tak mereka sahabat isteri Syaban ke? Mereka buat itu, doa tu ke, doa ni? Ada kata Abu Bakar buat. Oh, Abu Bakar 2 tahun saja dia sibuk beberapa. Okey lah. Okey, kita tengok Umar kata dia lama sikit. 12 tahun. Takkan satu kali dia tak kata. Abu Bakar, Uthman pun tak ada. Haji pun tak ada. Dia total dah 30 tahun. Itu pun cukup lama untuk terangkan kita sunnah apa kita buat dari dalam masjid. Dan kita yang lepas tu buka buku Imam Syafi'i pun tak betul. Tak betul juga. Yang penting daripada sudut agama tidak ada pengkhususan amalan pada malam itu sahaja. Walaupun di malam yang mengikut sebagian hadis dia malam yang berfadilah. Jadi kita janji nak kasih jawapan wajib pula. Tipe giliran wajib. Dan logik kedua sebab logik ini tak berapa kuat, tak kuat macam sunnah. Jadi apa jawapan logik kita? Ada tak malam-malam lain yang special? Ada. Ini nak ikutkan logik pun dia pun macam sunnah juga. So, kita punya logik berdasarkan sunnah. Malam Jumaat, malam special ke tidak? Special. Sebab hari Jumaat, hari yang istimewa. Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Satu minggu dia lah hari yang paling baik. Bahkan dia hari yang terbaik. Kalau ada syams, matahari terbit atasnya. Itulah hari Jumaat. Macamnya fadilat dari Jumaat yang cerita itu. Termasuk malam Jumaat ke? Ada tak Rasulullah SAW dan salat tertentu pada malam Jumaat ke? Pada hari Jumaat ke dia ada sambut? Melainkan dengan yang kita tahu iaitu solat Jumaat. Yang kita jumpa Rasulullah SAW larang kita daripada beribadat-ibadat yang khusus kerana hari Jumaat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah telah larang kita daripada berpuasa pada hari Jumaat. Jumaat tak boleh puasa sedangkan dia hari yang berfadilah. Itu tak semestinya hari Fadilat kita puasa. Tak semestinya di Isnin Syaban bagus kita puasa di Isnin Syaban. Jumaat tak boleh. Apa lagi yang tak boleh buat pada hari Jumaat? Nabi Syaban kata, janganlah seorang daripada kamu dirikan berdiri malam Jumaat. Min sa'iri layali. Yang ini khususkan malam Jumaat untuk dia daripada malam-malam biasa. Kita khususkan malam Jumaat untuk solat malam. Solat malam kita bagus. Jumaat itu kan hari yang bagus. Tapi Rasul larang dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dan jangan kamu berpuasa pada hari, pada pagi. Apa kita faham? Bahawa tak logik, tak mesti. Satu hari yang berfadilat kita beribadat-ibadat yang khusus. Bahkan Rasulullah SAW pernah masuk ke rumah salah seorang isterinya. Dan dia dapat isterinya sedang berpuasa. Dan ini pada hari Jumaat. Kemudian Rasulullah tanya, apakah kau telah berpuasa semalam? Yang ini hari Khamis. Jawabnya, tidak. Apakah kau akan berpuasa esok? Yang ini hari Sabtu. Jawabnya pun, tidak. Maka Rasulullah SAW kata, faham diri. Maka berbuka lah kau. Buka, jangan puasa. Batalkan puasa. Sebab dia single out hari Jumaat untuk berpuasa. Kalau semalam dia puasa, lepas dia puasa boleh. Tapi kerana tak dapat kelebihan hari Jumaat tu dia berpuasa. Lagi sekarang suruh buka. Apa maknanya? Haram berpuasa hari Jumaat. Jadi kalau di Sabtu Syaban kita jatuh pada hari Jumaat, lagi-lagi lah. Kita dah tahu lah, cukup. Itu pun ada orang cakap boleh. Kena niat lain ke apa ke. Penting tak lah untuk kita. Rasulullah SAW dah cakap. Hadis ni daripada Abu Hurairah RA. Baik. Kemudian kita lihat ada tak hari-hari lain yang confirm mempunyai kelebihan selain daripada hari Jumaat. Ni yang nak masuk logik sikit. Ada banyak hari menangnya orang Islam. Peperangan Badar, peperangan Uhud dan macam-macam lagi lah hari-hari kegemilangan dalam sejarah Rasulullah SAW. Hari ini special. Ada tak Rasulullah SAW sambut? Ada tak Rasulullah SAW melakukan amal-amal yang tertentu? jawabnya tidak. Jadi ada perbezaannya. Kalau kita faham agama, cakap secara jujur lah. Kalau kita dah dengar ni semuanya, lepas tu kita nilaikanlah sendiri bahawa ibadat ini sebenarnya mestilah mengikut petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita faham ini, senang. Jadi apa kita nak buat, kita tanya. Rasulullah Sallam buat, Rasulullah ajar tak kalau dia tak buat? Ataupun dia terang tak tentang kelebihan-kelebihan orang yang melakukannya? Kalau tu semua tak ada, one, two, three tak ada, dan tak ada halangan untuk Nabi Sallam lakukan, maka jawabnya tak sepatutnya lah kita lakukan. Bahkan meninggalkan adalah sunnah. Allah. Itulah yang boleh. Dapat panjang lah kenalannya. Jadi untuk orang-orang yang mungkin rasakan betul, kalau orang biasa memang solat malam dan biasa puasa pada hari-hari sikit, jatuh pada misi syafat, tak ada cerita lah. Itu okey lah, dia nak baca Quran biasa hari itu macam rasa senang nak baca Quran, itulah, jangan dia buat-buat lah. Senang dia nak solat malam pada waktu itu, senang dia nak doa pada waktu itu, tak apa, tak kisah. Memang malam dia okey juga, dapat bilat juga untuk hadis. Tetapi sengaja kan seolah-olah dia sunnah dan orang saksa tu yang kita tak boleh. Allah SWT telah mengancam orang-orang yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW dengan fitnah dan azab yang pedih. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyalahi akan Rasulullah SAW berwaspada daripada akan ditimpa kepada mereka fitnah ataupun ditimpa kepada mereka azab yang pedih. Semoga Allah SWT berikan kita taufik dan hidayahnya untuk terus di atas sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan perkara yang tidak terdapat di dalam sunnahnya. Dan semoga Allah SWT menanamkan kita sifat cinta kepada ilmu untuk kita mengetahui akan sunnah-sunnah Rasulullah SAW supaya kita juga mengikutinya. Dan kita berhenti di sini dahulu untuk kita kemudian kita akan sambung pada video belakang-belakang. Sekarang Allah akan kita syarallah ila ila astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.